Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut masih tentang khobar yang ghairu mufrad. Masih contoh lagi, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Lihat, al-alimu ya'lu qadruhu. Al-alim apa artinya? Orang yang berilmu. Ya'lu. Ya'lu. Ya'lu. Ya'lu tinggi. Qadruhu. Belum selesai, masih sisa dua sesi lagi. Sudah ini. Qadruhu, kedudukannya. Ingat, ini jumlah apa? Ismi apa fi'li ya? Jumlah apa secara keseluruhan? Ismi apa fi'li ya? Ismiyah. Ismiyah ya. Berarti diawali dengan mubtada. Khobarnya mana? Itu. Khobarnya mana? Ya alu qadruhu. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ingat, kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'il, ada fa'il. Ini fi'ilnya. Ini fa'ilnya. Gitu loh. Mudah bukan? Baru segini aja. Anta rokotta. Rokotta apa? Tidur. Alas sarir. Sarir apa? Ranjang. Rokotta, kamu tidur. Ranjang. Ala di atas. Lihat. Jumlahnya jumlah isinya fi'li ya. Pak Wahid? Ismiyah. Ini ya. Berarti anta mubtada. Antanya ini berupa mubtada, mubtada yang zahir. Isim zahir kan? Domir. Bu, jangan ngantuk toh. Domir. Lihat, anta, ini domirnya. Berupa domir mubtada'nya. Kalau di i'rab bukan marfu lagi, namun apa? Mabni. Nanti fi mahali raf'in. Jangan pikirkan itu dulu. Sekarang lihat khobarnya yang mana? Rokota ala sarir, ini khobar. Khobarnya berapa jumlah? Fi'liyah. Ini aja, pikirkan ini fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ini fi'ilnya. Taknya saja ini fa'il. Fa'ilnya berupa domir yang bersambung. Dan rokota ini harus kembali ke depan. Jadi sama. Rokota kalau di Eropa kan anta. Rokoda. Huwa rokoda, huma rokoda, hum rokodu. Sampai anta, anta rokota. Harus pakai yang rokota, kembalinya ke depan harus sama. Ada irtibat, yaitu keterkaitan. Jadi enggak boleh di sini rokotum, di depan itu anta, enggak boleh. Enggak boleh di sini rokoti, depan itu anta, enggak boleh. Harus nyambung. Ya, harus nyambung. Karena ingat, mubtada dan khobar juga harus bersesuaian dalam masalah jenis. Muzakar, muzakar, muanas, muanas. Jumlahnya juga harus sama. Jadi ini berupa jumlah fi'liyah. Nanti cara i'rabnya sendiri, nanti kalau sudah selesai semua dulu. Makanya kalau mau belajar nahwu itu, baca dulu, ini kita pelajari semua dulu. Lewati saja semuanya dari awal sampai akhir, sampai majrur besok. Sudah selesai, ulang lagi nanti dari depan lagi. Oh, tahu gini, gini, gini, gini, gini, gini. Itu. Jadi ini harus selesai. Nanti ada jam tambahan. Nanti saya beritahu ini, waktu tambahannya. Pokoknya harus selesai. Kalau enggak, nanti Gunung Kidul kiamat. Karena enggak ada yang kuasai nahwu. Sudah? Nah, sekarang sudah jumlah sudah selesai. Sekarang lihat nomor 3 dan 4. Tiga dan empat itu yang tadi saya sebut dengan syibuhul jumlah. Lihat. Kita hapus ya. Dicatat ya. Dicatat seperti ini. Mubtadanya ini, khobarnya ini. Besok ujian gimana coba? Catat dulu. Jangan cuma iya-iya saja. Oh gitu. Nyatat dulu, nyatanya, nyatat. Kalau enggak foto. Karena kalian memorinya enggak seperti Imam Bukhari. Jadi nyatat. Imam Musola. Imam Musola pun masih bolong-bolong imamnya. Imam Musola telat bangun. Kalau Imam Bukhari mungkin, enggak usah nyatat. Dengar aja. Nah sekarang yang jar wal majrur. Jadi mubtada'nya berupa jar wal majrur. Bagian dari syibul jumlah. Ini kita hapus ya. Lihat contoh pertama apa sih itu? Alhamdulillah. Dari dulu baca alhamdulillah enggak paham kan itu? I'rabnya bagaimana? Jadi kalau baca surat sekarang itu harus sudah bisa i'rab. Ini apa kedudukannya? Ini makin mudah pahami arti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai apa? Mubtada. Lillah? Khobar. Khobarnya berupa syibul jumlah yaitu jar majrur. Itu sudah syibul jumlah. Dan itu sudah jadi khobar. Yang berikutnya, al-ustadzu fil baiti. Itu sudah ya. Ustadz mubtada fil baiti, khobar. Abuka fil masjidi. Ayahmu di masjid. Abuka itu mubtada fil masjidi, khobar. Aliun fil bustani. Aliun fil bustani. Ali itu sebagai mubtada, fil bustani sebagai khobar. Sekarang lihat yang zorof. Zorof tadi artinya apa? Kata keterangan. Kata keterangan. Bisa tempat, bisa waktu. Penjelasan ada sendiri nanti ketika kita bahas mansubat, isim-isim yang mansub. Sekarang lihat contoh. As-saburatu amamal auladi. Tulis as-sabura mubtada. Amamal awladi khobar. Amamal tadi apa artinya? Di depan. Jadi arti lengkapnya as-sabura papan tulis amama di depan aulad di depan anak-anak. Contoh yang berikutnya as-sama'u fauqona. Langit fauqona. Lihat as-sama langit ya. Ini sebagai apa? Mubtada. Fauqona khobar. Ini berupa zorof. Artinya di atas. Fauqona itu gini kalimatnya. Fauqo plus na. Nah ini domir mutasil jer. Namanya fauqonya tadi zorof. Domir mutasil jer. Pembahasannya sesok. Pokoknya yang pembahasannya terlalu panjang itu gak akan saya bahas di pemula. Ini kalau sudah ulang lagi. Jadi fauqonya yang zorob. Fauqona itu semuanya jadi khobar. Khobarnya berupa zorob. Kemudian al-ustadu amamaka. Al-ustadu amamaka. Al-ustazu sebagai mubtada. Amma maka khobar. Ini kalimat ini namanya zorof. Itu ada dua kata yaitu amama sendiri plus ka. Ka ini yang artinya mu. Amama itu di depan. Satu lagi, al-kalbu khalfal bab. Anjing khalfa. Di belakang, lawan dari amama. Di belakang pintu. Al-kalbu sebagai apa? Mubtada. Khalfal babi sebagai khobar. Khobarnya ini, khalfa ini berupa zorof. Keterangan tempat atau waktu di belakang? Tempat. Kalau di depan? Tempat. Fauqona. Keterangan? Tempat. Kalau li yang ini? Huruf? Jer. Nah, satu keterangan lagi, lihat di catatan dulu. Jika khobar terdiri dari jar majrur atau zorof, berarti yang kita bahas sekarang ini, maka khobar sering didahulukan. Khobar boleh di depan. Dan disebut khobar muqaddam. Dan mubtada'nya seringkali diakhirkan. Namanya mubtada' mu'akhar. Ini. Jadi contoh ini. Tadi al-ustazu fil baiti. Hati ini aja ya. Kita hapus ini ya. Boleh kalimat ini dibalik gini. Ini mubtada, ini khobar. Boleh khobarnya ke depan. Jadi amamaka atau tadi fil baiti, fil baiti al ustadu. Berarti sekarang jadi berubah. Ingat ciri-ciri khobar cuma satu sini. Maaf, ciri-ciri mubtada ada alif lam. Ciri-cirinya loh, ciri-ciri dasar. Maka al-ustad ini mubtada, fil baiti khobar. Maka mubtadanya jadi dibelakangkan, khobarnya jadi di depankan. Mubtada yang di kedepan, mubtada yang dibelakangkan, yang mundur ke belakang, namanya mubtada muakhar. Diakhirkan ya, mubtada diakhirkan ya. Namanya mubtadaun muakhirun. Sekarang khobarnya ke depan kan? Berarti ini khobar yang didepankan. Ini namanya khobarun muqaddamun. Kadang bisa seperti itu. Ciri-cirinya mau tadi tahu itu mubtada dari mana? Ini ciri-cirinya. Dan ingat mubtada itu tidak pernah berupa sibul jumlah. Ini gak mungkin jadi mubtada, gak boleh dalam bahasa Arab. Pamali. Kalau istilah Pak Jaila nih. Jadi mubtada tidak boleh berupa apa tadi? Sibul jumlah. Mamnu. Jadi tidak pantas ini jadikan sibul jumlah, tidak pantas jadikan khobar, tidak pantas ini. Enggak ada dalam istilah bahasa Arab seperti itu. Bisanya ini jadi khobar, berarti mubtadanya dibelakangkan. Gitu. Lalu yang terakhir lagi, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Nomor 2 itu lihat. Bila sulit cari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Alias, gampangnya, mubtada itu diterangkan, khobar itu menerangkan. Wes. Jadi ini as-sama'u fawqona. Mana yang diterangkan? As-sama', langit. Konsen pembicaraan kita itu ini, subjeknya. Fawqona cuma menerangkan. Khobar tugasnya cuma menerangkan saja. Dan aturannya cuma 3 tadi ya. Aturannya cuma 3. Untuk mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar marfu. 1. Yang kedua, jenisnya sama, mu'anas mu'anas, muzakar muzakar. Yang ketiga, jumlahnya sama. 3 ini diingat sudah bisa mubtada khobar. Insya Allah.